إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل telah memberikan kesempatan dan peluang pada kita sehingga kita bisa memasuki bulan Jumadil Awal tanggal 10 1442 bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2020. Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini, sampai detik ini masih dibantu dan ditolong olehnya untuk menjalankan tugas-tugas hidup yang mulia, memenuhi undangan dan panggilannya, ya ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada segenap hambanya bahwa dia telah menitipkan aturan hidup yang telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama al-Islam. Arti kesempurnaan di dalam agamanya, tidak ada celah bagi orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendiskreditkan agama al-Islam, mencela agama Allah azza wa jalla, merendahkan, menghinakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, atau mengingkari keabsahan agama, atau ya ibadallah, memerangi agama Allah subhanahu wa ta'ala, menuding agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada celah sedikit pun, ya ibadallah. Allah azza wa jalla menutup itu semua dengan Allah menyempurnakan syariatnya. Benar, kekurangan itu ada pada individu pemeluknya. Benar bahwa ketidakbagusan dan ketidakbaikan itu ada pada individu pengikut dan penganut agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, tidak ada celah bagi orang-orang kafir untuk mendiskreditkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah agama yang telah disempurnakannya. Demikian juga, tidak ada alasan bagi orang-orang Islam untuk kemudian tidak menerima kesempurnaan agama Allah Azza wa Jalla, menyangsikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian menganggap agama Islam tidak cocok dengan kemajuan zaman ini, menganggap agama Islam tidak pas, menganggap agama Islam tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku, atau agama Islam ini penamalannya adalah tradisi orang-orang Arab yang kita punya tradisi yang berbeda, atau ada anggapan orang-orang Islam membudayakan agama Allah Azza wa Jalla, atau mengatakan Islam ini adalah tidak sesuai dengan pesan-pesan leluhur. Ibadallah, ini adalah sebuah perbuatan yang akan menjurus kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian menganggap bahwa Islam itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman, ya ibadallah, ibadallah, maka oleh karena itu kita tidak boleh mengatasnamakan al-Islam. Tidak boleh mengatasnamakan al-Islam jikalau kita menuding dan menuduh Islam itu adalah Islam yang tidak sesuai dengan zaman, ya ibadallah. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, sebagai proklamir tentang kesempurnaan agama, telah kusempurnakan atas kalian agama kalian, dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha, kata Allah Azza wa Jalla, Islam sebagai agama kalian. Ibadallah, ayat ini sekali lagi memberitahukan kepada seluruh hambanya dari bangsa jin, bangsa manusia, yang kafir, yang muslim, yang mukmin, tentang kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada celah bagi siapapun untuk kemudian mencelanya, mendiskreditkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, kekurangan itu ada pada pemeluknya, kekurangan itu ada pada penganutnya, kesalahan itu ada pada pemeluknya, ya ibadallah. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Maka termasuk dari kesempurnaan agama Islam, yaitu Islam mengajarkan toleransi hidup kelas tinggi. Islam mengajarkan hidup toleransi kelas tinggi, ya ibadallah. Sehingga Islam mendidik dan mengajarkan pengikutnya untuk jangan berbuat jahat, berbuat jelek kepada tetangganya non-muslim, kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak boleh menyakitinya, dia tidak boleh mencelanya, dia tidak boleh berbuat zalim kepadanya, apalagi mengatasnamakan agama Islam untuk berbuat kezaliman terhadap orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperbolehkan, ya ibadallah. Tidak diperbolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan hidup toleransi kelas tinggi, ya ibadallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Rasul Allah, kecuali sebagai rahmat, penebar kasih sayang di tengah umat. Ibadallah, ayat ini sebagai sebuah informasi tentang kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan syariat yang dibawanya adalah benar-benar mengandung rahmatan lil alamin, ajaran toleransi kelas tinggi dari agama al-Islam. Tidak boleh berbuat zalim. Walaupun kita tahu bahwa dasar agama orang kafir adalah batil, yang berkonsekuensi orang-orang kafir adalah bengkok dan berada di dalam kebatilan, namun tidak boleh seseorang muslim mengatasnamakan agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat lancang, untuk berbuat kasar, untuk berbuat zalim, mencela dan mencerca, menyakiti orang-orang kafir kepada Allah azza wa jalla. Tidak boleh, ya ibadallah. Demikian pengajaran Islam terkait dengan bertoleransi. Namun ingat, Islam telah menitipkan pesan-pesan bagi pengikutnya. Allah Azza wa Jalla telah meletakkan rambu-rambu yang agung dan mulia untuk jangan dilanggar, ya ibadallah. Jangan dilanggar, ya ibadallah. Walaupun Islam telah mengajarkan hidup toleransi kelas tinggi, ya ibadallah, namun Islam telah menitipkan rambu-rambu dan aturan-aturan yang harus dijaga oleh orang Islam, yang harus dijaga oleh kaum mukminin dimanapun dia berada. Rambu-rambu kemuliaan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berpesan kepada kaum mukminin, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Wahai segenap orang-orang yang beriman, la tahinu wala tahzanu, kalian jangan lemah, kalian jangan bersedih, kalian adalah orang-orang yang agung dan mulia. Kalian adalah orang-orang yang tinggi, kata Allah Azza wa Jalla. Kalian adalah orang-orang yang berwibawa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian lemah. Jangan kalian bersedih. Kalian tetap punya kewibawaan. Kalian adalah orang-orang terhormat. Kalian adalah orang-orang mulia. In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita belajar sebuah prinsip yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dasar-dasar beragama yang harus dilalui dan dipegang oleh setiap muslim. Sudah kita katakan bahwa Islam telah mengajarkan toleransi hidup kelas tinggi. Rawal Imam Muslim fi sahihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kila ya Rasulullah. Dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ud'u ala al-musyrikin. Ya Rasulullah, doakan kebinasaan, doakan kejelekan, doakan kehancuran terhadap orang-orang musyrikin. Dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dengarkan jawaban yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, pembawa rahmat. Kita tahu bagaimana dasar agamanya orang-orang kafir kepada Allah. Kita tahu bagaimana dasar agamanya kaum musyrikin. Sudah jelas bengkok. Tentu para penganutnya berada di dalam kebengkokan, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum. Dengarkan jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Inni lam ub'at la'anan. Sesungguhnya aku tidak pernah dibangkitkan dan diutus sebagai tukang celah. Aku tidak pernah diutus sebagai tukang celah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama ub'atsu rahmatan. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menebar rahmat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa fil hadithi, di dalam hadith yang lain, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya saya adalah penebar kasih sayang dan penebar bimbingan-bimbingan yang baik dan mulia. Muhdatun, yang akan membimbing kepada yang mulia dan kelurusan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibadallah, mari kita dengarkan baik-baik kembali. Mengingatkan kepada segenap kaum mukminin, demikian dasar agama Allah Azza wa Jalla, mengajarkan toleransi kelas tinggi di dalam hidup ini. Namun Islam punya rambu-rambu, punya aturan-aturan yang tidak boleh untuk dilanggar. Rahimani wa rahimakumullah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian lemah, jangan kalian bersedih. Kalian adalah orang-orang yang berwibawa. Kalian adalah orang-orang yang tinggi. Kalian adalah orang-orang yang mulia. Kapan? In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ya ibadallah, berpesan kepada kita bahwa ketinggian itu miliknya kaum mukminin. Kewibawaan itu adalah miliknya kaum mukminin, muslimin, di saat mereka benar-benar berada di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Mengamalkan kelurusan agamanya, maka mereka adalah orang-orang yang berwibawa, segenap saudaraku kaum muslimin. Termasuk dari penyebab yang akan merendahkan kaum mukminin, menghinakan diri kaum mukminin, muslimin, di saat orang-orang Islam itu mulai meniru gaya hidupnya orang-orang kafir kepada Allah. Termasuk tanda kejelekan, kerendahan dan kehinaan di saat orang-orang mukmin sudah mulai berperilaku, bertabiat sebagaimana tabiatnya dan perilaku serta akhlaknya orang-orang kafir kepada Allah. Tanda kerendahan dan kehinaan ma'asyiral muslimin, yang lebih di saat kemudian orang-orang Islam itu sudah meniru gaya ibadahnya orang-orang kafir kepada Allah. Keyakinannya orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah keterbelakangan hidup, ini adalah kemunduran, ini adalah kerendahan, dan itu adalah bentuk penghinaan terhadap diri orang muslim itu sendiri. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam banyak ayat bahwa orang-orang Islam tidak perlu berloyalitas kepada orang-orang kafir. Terhadap agama mereka sudah kita ingatkan, Islam telah mengajarkan toleransi kelas tinggi. Namun Islam telah mengingatkan tidak boleh seseorang berloyalitas kepada mereka, berkasih cinta kepada mereka. Allah Azza wa Jalla yaqul, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang kafir itu kasih cinta kalian. Orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian sayangi selain kaum mukminin. Artinya bahwa kasih sayang engkau wahai orang beriman, penghormatan engkau wahai orang beriman, pemuliaan engkau wahai orang beriman engkau harus berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau berikan kepada mereka-mereka yang tunduk dan patuh kepada syariat Allah Azza wa Jalla, ya ibadallah. Allah Azza wa Jalla yaqul, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'din, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi, jangan kalian menjadikan orang-orang Nasara sebagai kekasih kalian. Sebagian mereka adalah kekasih terhadap sebagian yang lain. Lain mereka maksudnya. Kalau engkau orang yang beriman, memberikan kasih kepada mereka, sementara mereka telah dibongkar isi hati, kemauan dan keinginan untuk menghancurkan agama engkau, menghancurkan engkau wahai orang Islam, lalu engkau berikan kasih cinta, maka ini adalah pelanggaran terhadap prinsip agama Allah Azza wa Jalla. Kita harus melakukan itu semua, berlepas diri dengan norma-norma agama. Tidak boleh keluar jalur, ya ibadallah, kemudian menyakiti mereka, mendzalimi mereka, membunuh mereka, menghardik mereka, mencuri, merampok mereka. Tidak boleh, ya ibadallah. Berlepas diri qalban, yaitu batiniah kita. Kita tidak boleh menanamkan kecintaan pada diri kita terhadap mereka, ya ibadallah. Rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah menyebutkan, sebagian mereka Yahudi dan Nasara itu adalah pengasih atau kasih sayang, atau mereka cinta, pembela dan penolong sebagian mereka. Maksudnya, tidak akan pernah menolong kalian wahai orang-orang yang beriman. Tidak pernah membiarkan kalian dalam kemuliaan hidup wahai orang-orang yang beriman. Harus ditanamkan kebencian pada diri kita, barakallahu fikum. Kendatipun demikian, Islam telah mengajarkan toleransi amaliyah lahiriyah yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a, tulku ilaihim bil mawaddah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih. Kalian lempar dan berikan kepada mereka kasih sayang, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti kita harus tanamkan dalam bentuklah batiniah kita kebencian terhadap agama dan mereka. Itulah pengajaran agama Al-Islam. Namun perintah ini tidak kemudian membatalkan anjuran atau prinsip toleransi kelas tinggi yang dititipkan oleh agama. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah, tanggal 25 Desember adalah hari natal mereka, maka kita tidak boleh untuk kemudian mengganggu mereka. Kita tidak boleh berbuat jahat terhadap acara mereka. Kita tidak boleh berbuat zalim terhadap peribadatan mereka, walaupun kita tahu bahwa itu adalah bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berbuat zalim, ya ibadallah. Kendatipun demikian, kita harus tahu bahwa kita orang-orang Islam tidak boleh sebesar apapun untuk ikut andil di dalamnya, menyiapkannya, apalagi membantunya, atau kemudian mengucapkan selamat atas mereka. Tidak boleh bagi orang-orang Islam untuk melakukan hal demikian, ya ibadallah. Namun kita tidak boleh mencela dan mencerca mereka, agama mereka, dari mimbar ke mimbar acara mereka dicela dan dicerca, direndahkan, ya ibadallah, atau membangkitkan semangat emosional muslimin untuk melakukan gangguan terhadap mereka. Ini bukan ajaran agama Islam, ya ibadallah. Maka tidak boleh seorang muslim untuk ikut andil seberapapun dalam pelaksanaan peribadatan mereka, yaitu ibadallah, memberikan ucapan selamat pada hari mereka, atau lebih-lebih menjaga rahimani wa rahimakumullahu jami'an mereka. Mungkin kalau ada mengatakan, bukankah itu adalah bentuk toleransi? Sama sekali bukan toleransi yang dimaksud di dalam agama al-Islam. Bukan, ya ibadallah, bukan bentuk toleransi yang diperbolehkan di dalam agama engkau mengucapkan salam atau selamat karena mereka mengucapkan selamat. Tidak, ya ibadallah. Bertoleransi hidup dengan orang-orang kafir punya batasan-batasan. Punya batasan-batasan, ya ibadallah. Maka tidak boleh seorang muslim ikut andil sedikit pun dalam acara mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kita mengajak kepada segenap saudara kita muslimin untuk menjaga kemuliaan agama mereka, menjaga kewibawaan mereka, untuk agar dengan cara selalu berada dalam bimbingan-bimbingan agama. Islam mengajarkan akhlak yang agung dan mulia terhadap non-muslim. Islam mengajarkan perilaku tabiat yang agung dan mulia terhadap orang-orang muslim. Mereka punya hak bertetangga jikalau dia tetangga engkau. Mereka adalah punya hak menjadi warga kalau dia adalah warga negara engkau. Mereka juga harus mendapatkan hak yang sama, ya ibadallah, di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun ingat pesan Allah Azza wa Jalla bahwa kita tidak boleh menanamkan kecintaan dan kasih sayang kepada siapapun dari mereka, agama mereka, dan individu mereka. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ahyina 'alal islam was sunnah wa amitna 'alal islam was sunnah wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimish shalah.